dibantu ya. Hidup gap. Thank you. Semuanya telah kuberi dengan kesungguhan hati untukmu. Ayo. Hanya untukmu. Dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan pergi. Baca semua belum?